Sebelum kita tutup, ada beberapa pertanyaan. Soal Masjid Dirar, apakah saat ini ada masjid yang disebut dengan Masjid Dirar? Masjid Dirar adalah masjid yang dibangun oleh kaum munafikin dulu. Di masjid tersebut mereka merencanakan peperangan terhadap kaum muslimin. Masjid yang memang sengaja dibuat untuk tujuan terjadinya perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Dan kata-kata Masjid Dirar yang diungkapkan oleh sebagian orang dewasa ini, itu dilatar belakangi oleh pemahaman, pemahaman yang salah, pemahaman takfir, pemahaman khawarij, di mana mereka sangat tidak mau untuk sholat di masjid yang dibangun oleh kaum muslimin, apalagi di masjid yang dulu diistilahkan dengan Masjid Pancasila, dibangun oleh pemerintah. Mereka sangat tidak ingin. Mereka anggap bahwa masjid itu masjid dirar, waliyaubillah. Dan jelas pemikiran yang seperti itu pemikiran yang batil, pemikiran yang batil. Silakan sholat di masjid kaum muslimin dimanapun itu. Sholat kita sah. Jangan ragu. Jangan sampai tidak sholat Jumat di masjid. Kenapa? Karena masjidnya Masjid Dirar. Kenapa Masjid Dirar? Karena masjid ini dibangun oleh pemerintah. Akhirnya sholat Jumat di rumah. Subhanallah. Padahal cuma bertiga. Cuma bertiga. Atau bahkan ada yang berdua. Yang satu jadi imam, jadi khatib. Yang satu mustami. Jadi waspada, hati-hati. Kalau ada orang yang menyinggung-nyinggung soal Masjid Dirar, maka ketahuilah bahwa dia terpengaruh dengan pemikiran khawarij, takfiri. Nah, di lingkungan kita ada program pembangunan masjid, dan kita mengetahui kondisi masjid tersebut dan lingkungan tersebut. Kemudian mendapat tarikan dana dari program pembangunan masjid tersebut, apakah boleh kita membayar? Naam, tidak mengapa. Dengan niatan bahwa ini untuk kebaikan dan agar kaum muslimin bisa sholat di masjid tersebut. Ya, sekalipun masjid itu sudah ada benderanya tersendiri. Nah. Ada seorang yang baru mengenal manhaj salaf yang sebelumnya menjadi anggota LDI. Apa nasihat Ustaz agar orang ini tidak kembali ke LDI dan istiqomah di atas manhaj yang hak ini? Nasihatnya adalah mempelajari lebih dalam prinsip-prinsip dan prinsip-prinsip dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan imamah, terkait dengan soal pengambilan ilmu syar'i. Nah, karena mereka banyak terjatuh dalam kesalahan di poin itu. Ya. Bagaimana sikap kita bila ada Ahlus Sunnah mengaku Ahlus Sunnah berpenampilan sesuai sunnah tapi jarang menghadiri majelis-majelis ilmu yang hampir setiap hari ada taklim? Dia tersibukkan dengan urusan dagang. Nah, sikap kita adalah mencoba untuk mendekatinya, menasehatinya dengan baik, menyampaikan kepadanya agar menyediakan sedikit saja waktu atau sebagian waktu untuk duduk di majelis ilmu. Jangan terlalu tersibukkan dengan urusan dagang sampai tidak ada waktu sama sekali untuk belajar, untuk menimba ilmu agama. Insya Allah waktu masih banyak. Ya, kalau taklim, duduk di majelis taklim mungkin hanya sejam dua jam lah paling lama. Dua jam setengah lah paling lama. Ya. Bisa kita gunakan di hari lain untuk berjualan, untuk berdagang. Ya, jadi intinya berdakwah, beribadah, dan bekerja. Ya, berdakwah, beribadah, bekerja. Ada saat di mana kita berdakwah, saat di mana kita beribadah, saat di mana kita bekerja. Ya. Bisakah seorang ahli tauhid dikuasai oleh jin dan mati dalam keadaan bunuh diri karena kerasukan jin? Apa hukumnya dengan orang ini? Ya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada dasarnya orang yang benar tauhidnya kemudian selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lalai, tidak melupakan zikir-zikir yang memang disyariatkan setiap harinya, membaca Al-Qur'an di waktu-waktu yang dia punya kesempatan untuk itu, maka setan akan menjauh. Jin tidak akan mengganggunya. Nah, pada dasarnya seperti itu. Tapi kalaupun qadarullahu wa masya'a fa'al, ya, dia lurus sebenarnya tauhidnya, tapi kemudian setan atau jin yang jahat mengganggunya terus sehingga dia nyaris dikuasai oleh jin itu, kemudian meninggal dunia, qadarullahu ma syaa fa'al, dan dia meninggal bukan karena jin itu, tapi memang sudah sampai di masa ajalnya. Nah, sudah sampai di masa ajalnya. Karena itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, jangan sibukkan diri dengan hal-hal yang berbau unsur-unsur klinik atau kisah-kisah, cerita-cerita yang di situ soal perseteruan antara jin dengan manusia, dengan ini dengan itulah. Hindari kisah-kisah yang semacam ini. Dan afwan saja, sekalipun nyata kisah tersebut, enggak perlu diceritakan. Ya, tidak perlu diceritakan. Yang terpenting adalah bagaimana kita membentengi diri setiap saat dari gangguan apa? Jin, gangguan setan. Itu yang terpenting. Nah. Kalimat wa kullu dhalalatin finnar, apakah ini hadis? Naam, hadis. Kullu bid'atin kullu apa? Bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nah. Wah, ini sama seperti yang sebelumnya ya, soal terlalu fokus kepada urusan-urusan dunia sehingga melupakan majlis ilmu yang sebenarnya itu juga kewajiban yang harus ditunaikannya. Maka ya tadi nasihatnya adalah agar kita pandai dalam membagi waktu. Kita pandai dalam membagi waktu, jangan hanya bersungguh-sungguh dalam hal yang sifatnya duniawi yang akan menyehatkan lahiriah kita, tapi kita juga harus bersungguh-sungguh dalam hal yang sifatnya diniyah, ukhrawi, yang itu akan memperbaiki keadaan batin kita. Upayakan agar lahir dan batin senantiasa seimbang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.